Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu, syarrul fuqara'i man yawaddu annahu minal aghniya, wa khairul aghniya'i man la yakrahu ayyakuna minal fuqara. Sejelek-jelek orang fakir itu adalah orang yang cinta atau senang kepada orang yang dianggapnya orang kaya, atau dia berangan-angan bahwasanya dirinya termasuk orang kaya. Wa khairul aghnia, dan sebaik-baik orang kaya adalah yang tidak senang dia itu menjadi seorang daripada fakir. Nah, ini sebuah kata mutiara yang seakan-akan secara zahir itu bertentangan. Karena disebutkan sejelek-jelek fakir adalah yang dia itu berangan-angan atau beranggapan bahwasanya dirinya itu termasuk daripada orang kaya. Sebaliknya, sejelek-jelek orang kaya kalau dia tidak senang kalau dirinya itu menjadi salah satu daripada fakir. Nah, jadi maksudnya gimana? Begini, sebenarnya tidak bertentangan antara kedua hikmah ini, karena dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama itu adalah sejelek-jeleknya orang fakir itu yang dia itu merasa bahwasanya dirinya dari termasuk orang kaya. Harusnya kalau dia itu merasa fakir, kan harusnya dia itu tawadu. Dengan kata lain, kata kasarnya itu kalau orang itu fakir atau miskin, harusnya tahu diri. Itu maksudnya. Ya tawadu lah. Nah, kalau sudah ada orang fakir tapi sombong, gimana mau dapat kesantunan dari orang kaya? Nah, makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innallaha yabghadu al-faqir al-mutakabbir. Allah itu sangat tidak senang, sangat benci kepada orang miskin tapi sombong. Nah, sudah miskin sombong. Mau apanya, mau disombongin apanya? Orang yang gak punya apa-apa. Nah, ini loh maksudnya di sini. Jadi artinya apa? Tahu diri. Tempatkan dirinya. Kayaknya. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, anzilinnas manazilahum, setiap orang itu hendaknya didudukkan dengan kedudukannya masing-masing. Itu perintah, anjuran dari kita kepada orang lain. Nah, kalau kita sendiri yang merasakannya, ya kita harusnya tahu diri. Jadi artinya, hikmah yang pertama ini adalah, setiap orang yang merasa dirinya itu kurang, maka hendaknya tahu diri. Nah itu. Jadi kamu bukan orang alim, ngapain duduk di depan? Duduk di belakang. Sudah tahu diri kamu enggak bukan orang alim, kamu duduk di depan. Nah itu namanya orang sombong, itu namanya. Bukan pada tempatnya. Sama seperti orang fakir. Fakir sok kaya. Berarti kan sombong, fakir sok kaya itu. Nah di sini, paling jeleknya fakir itu adalah yang sok kaya. Jadi harus tahu diri. Kita harus bisa menempatkan diri. Gimana layaknya seorang yang tidak punya itu kepada orang yang punya. Nanti ada orang kaya yang menyantuni kita, ngasih kenikmatan buat kita. Kemudian kita katakan, ini kan sudah kewajibanmu. Gimana orang gak mau marah sama orang seperti itu? Bila terima kasih, semoga Allah tambah rezekinya, semoga lipat gandakan kebaikannya. Nah, itu senang kan? Nah, walaupun ya sebenarnya yang berikan itu adalah Allah, manusia itu cuma sebab, tapi kan kita itu harus bersyukur pada sebabnya. Kalau masalah kebaikan kita harus memandang kepada sebab, tapi kalau masalah kejelekan kita harus melihat kepada musabbib. Nah, itu. Jadi kalau kebaikan harus kita lihat sebabnya. Kenapa kita jadi orang alim? Karena Allah. Nah, kita jadi orang alim karena Allah. Karena siapa? Kapan kita belajar sama Allah? Aja pak. Nah, tapi kita itu menjadi orang alim karena siapa? guru-guru kita, kita harus berterima kasih pada guru. Kita diperintahkan untuk taat kepada guru. Kita diperintahkan untuk membalas jasanya guru. Nah, itu. Nah, tapi ketika kamu itu, ada satu orang yang jalan. Akhirnya tanpa sengaja, ada orang yang numpahkan cairan sabun. Kepleset, jatuh. Jangan lihat sebabnya. Tapi lihat musabib. Sebabnya Allah yang bikin jatuh dia. Jangan salahkan orang itu. Kenapa semua yang terjadi itu adalah ketentuan Allah yang maksud dan tujuannya itu adalah, sasarannya itu adalah mencoba kita, menguji kita sabar apa tidak. Nah, jadi ingat, kalau dalam kebaikan harus kita melihat sebabnya. Tapi kalau dalam hal yang buruk, kita harus melihat kepada musabibnya. Nah, itu harus ingat itu. Itu kaidah dalam kehidupan. Nah, terus sebagaimana dicontohkan oleh Habib Sin Al-Haddad, yang seorang wali Allah yang hidup dia di Jombang tapi dimakamkan di Tegal, di Mesir. Haulnya itu biasanya di Surabaya, sedangkan haulnya, haul Tegal itu haulnya ayahnya Muhammadin Thohir. Dan ini Habib Husin ini seorang habib yang sangat terkenal tawadunya, sangat terkenal dengan ketawaduannya dia. Sehingga kalau habaib-habaib yang lainnya itu pakai imamah ya fotonya, tapi kalau beliau ini yang enggak pakai imamah itu fotonya, itu Habib Husin dan sangat tawadu orangnya. Suatu waktu dia itu pernah berjalan naik kereta dari Purwokerto menuju Jombang. Kebetulan ada penumpang yang ketika tahu bahwasanya Habib ini mau turun di Jombang, maka dia tanya, tahu enggak Habib Husin ada? Dirinya sendiri. Dia bilang, Habib Husin ada apa? Dan Habib Husin ada yang tinggal di Jombang, seorang Habib yang terkenal itu. Nah, dia bilang, ngapain kamu mau ketemu sama dia? Akhirnya dia bilang, aku mau minta doa, dia orang soleh. Saya kata dia, gak usah ketemu sama dia. Dan itu kan kamu mendengar dia sebagai seorang soleh, tapi belum tentu seperti yang kamu dengar. Dikatakan demikian. Dari tawadunya dia gitu. Dan mau katakan, oh kamu gak tahu, aku ini loh orangnya. Nah, itu orang sekarang kan seperti itu gitu. Nah, dia gak mau ngaku. Sampai kemudian ketika ditanya, tahu gak? Gak tahu. Katanya. Sampai supaya orang ini gak ketemu sama Habib Husin Haddad, itu sampai kemudian dia itu membuat tipu muslihat. Tipu muslihatnya apa? Dia meminta kepada polisi supaya nangkap dia ini. Supaya menangkap dia, supaya masuk ke lagi kereta biar pulang lagi. Nah, coba lihat, dari sangkai tawadudnya. Nah, sampai akhirnya dibilang, aku salah apa? Tidak ada salahnya kok boleh ditangkap. Nah, sampai akhirnya dilepas lagi. Ketika dilepas ditanya, di mana sih Habib Husin Haddad? Tunjukkan di situ. Tunjukkan di tempat itu, ditunggu. Begitu diketok, pintunya dibuka. Nanti Habib Husin Haddad tadi yang tadi duduk di sampingnya dia selama itu ternyata ini Habib Husin Haddad ini bukan orang kaya dia. Tapi dia itu menanggung banyak miskin, banyak yatim, banyak janda itu disantuni sama dia. Lalu dari mana uang dia dapatkan? Berkat dia itu datang kepada orang kaya, meminta untuk mereka, kepada mereka kelebihan hartanya lalu santunkan kepada mereka. Untuk melaksanakan hadisnya Nabi yang berbunyi, as-sa'ilil khair kafa'ili, orang yang mengusahakan suatu kebaikan, maka sama seperti orang berbuat baik itu, enggak berkurang sedikit. Maka kemudian setiap kali dia datang kepada orang kaya yang didatanginya untuk meminta bantuan bagi mereka, dia katakan begini, ya akhi, lau a'tait fallahul mu'ti wa anta mashkur, wa in manata fallahul mani wa anta ma'zur. Nah, ini loh. Jadi implementasi penerapan daripada kaidah tadi seperti ini. Nabi Husain mengatakan kepada orang yang didatanginya untuk meminta bantuan kepada mereka, wahai saudaraku, kalau engkau berikan apa yang aku minta, ketahuilah bahwasanya Allah sesungguhnya memberi. Tapi karena kau sebabnya, aku berterima kasih kepadamu. Tapi kalau engkau tidak memberi kepadaku, jangan khawatir. Karena sesungguhnya yang mencegah untuk memberi itu bukan engkau, tapi Allah. Dan engkau itu ma'zur, enggak apa-apa. Nah, itu. Coba kita itu di dalam dunia itu melaksanakan dengan kaidah semacam ini kan aman. Enggak ada yang namanya perselisihan. Enggak ada yang namanya permusuhan. Yang ada itu adalah akhlak yang baik, yang saling menghormati di antara sesama. Nah, itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Kita yang menerima kita harus terima kasih. Paham? Jangan sampai kita itu dikasih, nah ini udah kewajiban. Orang kaya itu harus perhatian kepada orang miskin. Ya jangan harap nanti tahun depan dia dapat lagi. Nah, gitu. Kenapa? Dia gak terima kasih. Mentang-mentang dia itu merasa bahwasanya itu dari Allah. Yang menentukan Allah. Lalu dia tidak berterima kasih. Nah ini orang yang sombong. Itu namanya. Nah itu dikatakan oleh Qadar. Sejelek-jeleknya orang fakir seperti itu. Sedangkan sebaik-baiknya orang kaya. Dia tidak benci. Kalau seumpama dia dianggap salah satu daripada orang fakir. Artinya apa? Orang kaya yang tawadu. Orang kaya tapi dia itu tawadu. Mau duduk sama-sama dengan fuqara masakin. Nah, orang kaya sekarang kan tidak beda gitu. Seperti dari zamannya Nabi orang kaya semacam itu ada. Sampai sekarang ada gitu. Ada orang kaya-kaya Quraisy yang datang kepada Nabi SAW dan yang mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, aku ingin masuk memeluk agamamu. Tapi dengan syarat, jangan kumpulkan kami bersama orang miskin itu. Katanya. Lagi ngomong begitu, katanya datang Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang miskin. Ya dia itu langsung datang duduk di sampingnya dia. Waktu dia duduk di sampingnya, kebetulan dia menginjak bajunya. Begitu menginjak bajunya, langsung diambil, sing-singkan bajunya diambil. Gitu. Nabi SAW melihat itu tertawa. Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada dia, kenapa kau tarik cepat-cepat bajumu? Apakah takut ketularan fakirnya? Nah, ini sampai sekarang ada. Ya, semacam itu ada. Sombong yang minta ampun. Nah, coba kalau seumpama dia itu bangkrut suatu waktu, gimana malunya? Nah, jadi Ustaz pernah mengalami ketika Ustaz dakwah di dalam satu kabupaten di Kalimantan sana, ada satu orang yang dia itu kebetulan pada dia orang kaya gitu. Duduk, dia berdiri sama Ustaz. Jalan sama Ustaz ketika pulang dari dakwah itu, kan orang semua selamat. Selamat pada Ustaz, selamat pada samping Ustaz. Tapi dia enggak mau selamat, gandeng tangannya Ustaz aja gitu. Enggak mau selamat. Hanya Ustaz bilang selamat, enggak enak sama mereka. Enggak mau, biar Habib aja, biar saya pegang tangan Habib lah gitu. Akhirnya banyak mau selamat, tolak. Terus Habib bilang, kenapa enggak selamat? Ketawa dia, enggak, Bib, saya takut ketularan, Bib. Ketularan apanya? Miskinnya, Bib. Ya Allah. Ada orang kaya seperti itu, ada sampai sekarang, Masya Allah. Jadi ternyata fakir miskin itu penyakit menular. Jadi hati-hati loh, selamat sama orang miskin ya. Nanti ketularan nanti gitu. Nah ini, dari saking sombongnya sampai seperti itu. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada punya sifat seperti itu. Nabi Muhammad bisa katakan orang paling kaya. Kenapa? Suatu waktu Nabi SAW itu mendapatkan suatu ghanimah yang sangat banyak. Karena khumsul ghanimah itu untuk Nabi SAW. Dia mendapatkan kambing yang seisi satu lembah semuanya. Itu punya dia. Punya beliau. Tiba-tiba datang seseorang sahabat Nabi yang masih baru mu'alaf. Datang kepada Nabi. Akhirnya kata Nabi SAW, kamu lihat tuh kambing itu semuanya. Yang banyak itu, yang mengisi semua lembah itu. Kan ya, itu untukmu. Coba lihat. Gimana dermawannya Nabi SAW. Sehingga dia gak percaya. Dan dia merasa bahwa Nabi SAW itu berbohong atau bergurau. Kali Allah semua kau beri kepada aku. Kali ya. Akhirnya dia pulang bawa semuanya itu, kambingnya itu ke desanya. Dan dia mengatakan, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu yukti atau anla yakhafu faqra, yaitu memberikan suatu pemberian yang sama sekali tidak takut pada fakir. Akhirnya apa? Semua kabilahnya masuk Islam gara-gara apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu. Nabi Muhammad pernah naik kuda, tiba-tiba datang melintas kepada seorang budak-budak hitam anak jalanan tuh, anak-anak budak yang hitam-hitam tuh, lagi makan mereka. Akhirnya oleh mereka ditanya, "Ya Rasulullah, ayo makan bersama kami." Merhaba. Dia langsung turun dari kudanya, dia makan, duduk bersama mereka. Bukan pakai alas lagi, enggak, sama seperti mereka. Makan dengan lahapnya, enggak ada disisihkan dulu ini yang enggak pantas, enggak ada. Makan seperti mereka. Dia tawadunya luar biasa. Nah, yang semacam ini ya harusnya dirasakan oleh orang kaya. Kalau orang kaya merasakan semacam itu, maka itulah sebaik-baik orang kaya. Tapi kalau orang kaya itu merasa bahwasanya dirinya enggak pantas duduk sama orang miskin, nah itulah sejelek-jeleknya orang kaya. Kenapa? Berarti sifatnya sombong. Dan orang yang punya sifat sombong itu adalah orang yang sebentar lagi akan dibangkrutkan, akan dijerumuskan ke dalam apa yang ditakutkannya itu. Man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawadu'a rafa'ahu Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, Man amsaka an tanawuli fuduli syahwat wa lam yattafiq ma fi wa lam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal fa huwa mahrum. Barang siapa yang menahan diri daripada mengkonsumsi atau melakukan segala sesuatu yang sebenarnya hawa nafsu itu tidak memerlukannya, sementara dia sendiri tidak menginfakkan apa yang ada di tangannya daripada kelebihan harta. Ayat semacam itu berarti orang itu adalah orang yang mahrum. Apa artinya mahrum? Diharamkan daripada rahmatnya Allah SWT. Allahumma a'adzana minhu. Semoga Allah melindungi kita daripada sifat yang semacam itu. Jadi dia itu gak mau menggunakan hartanya untuk melampiaskan apa yang menjadi keinginannya. Gak mau. Tapi dia gak mau juga untuk bersedekah. Ngerti gak? Jadi ada orang yang dia itu menahan hartanya, tidak diberikan kepada orang lain, tapi digunakan untuk dirinya sendiri, dipuas-puaskan untuk dirinya sendiri. Itu masih mending. Yang ini tidak. Sudah dia itu menahan hartanya dari dirinya, juga menahan hartanya dari orang lain. Kalau sumpah, yang bagus gimana? Yang bagus itu dia menahan hartanya dari dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu yang bagus, seperti tadi itu. Paham? Ashabul Yamin itu loh. Nah, sama seperti itu. Nah, tapi kalau ini tidak, untuk dirinya enggak, untuk orang lain juga enggak. Itu namanya apa? Bakhil. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu goribun minan nar ba'idun minan nas ba'idun minal jannah ba'idun minallah. Fem. Wasakhiyu goribun minal jannah goribun minan nas goribun minal jannah goribun minal Allah. Jadi orang yang bakhil itu jauh, bukan cuma jauh, jauh dari apa? Dari surga, jauh dari manusia. Siapa yang orang mau senang sama orang bakhil? Yang ada ngentit melulu, dia gak mau berbagi dengan sesama gitu. Itu orang bakhil itu. Sebenarnya orang yang bakhil itu berarti bakhil untuk siapa? Dirinya sendiri. Sebenarnya orang yang bakhil itu, kata kasarnya, itu adalah dia itu adalah sebagai babunya keluarga. Kenapa? Dia mencari, tapi dia bakhil untuk dirinya sendiri. Berarti untuk apa dia mencari harta? Orang cari uang itu apa sih? Harta itu digunakan untuk apa sebenarnya? Fungsi utama harta itu untuk apa? Ayo. Beli baju karena mau lebaran. Hah? Fungsi utama harta itu adalah untuk membahagiakan. Ngerti gak? Fungsi utama harta itu untuk membahagiakan siapa? Diri kita. Paham? Membahagiakan diri kita di dunia, begitu pula di akhirat. Nah, jadi orang bahagia itu gimana orang bahagia? Orang bahagia itu ingin sesuatu terlampiaskan. Itu bahagia namanya. Paham? Keinginannya itu terlaksana, terrealisasikan. Itu namanya orang bahagia. Tapi kalau orang sengsara, keinginannya tidak terlaksana, itu kesengsara. Mau jadi bahagia enggak? Nah, makanya kan kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu berdoa supaya kita itu menjadi orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Bukan cuma bahagia di dunia saja. Sa'adatud darain. Jadi bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu orang bahagia. Nah, sekarang kalau semua dia punya harta, cari. Orang cari harta kan susah kan? Buka toko dari pagi sampai malam. Ya kan? Bekerja dari pagi sampai malam. Bertani dari pagi sampai sore. Ya kan? Dapat panen. Dapat hasil jualannya. Dapat gajinya. Untuk siapa ini gaji? Harusnya untuk siapa? Untuk dirinya. Paham, digunakan untuk apa? Untuk kebahagiaannya. Harusnya seperti itu kan? Ini enggak. Digunakan untuk dirinya, harusnya pakai baju. Oh, ini cukup nih untuk buat beli baju yang bagus nih. Beli baju yang bagus. Jangan orang kaya pas bajunya jelek. Paham, HP-nya jadul. Ngapain? Itu namanya orang yang sudah pelit. Pelit kepada orang lain, pelit kepada diri sendiri. Itu kan rugi dua kali gitu. Sementara waktu terus bertambah apa tidak waktunya? Berlalu apa tidak? Yang artinya tambah dekat kepada mati apa enggak? Ah, rugi enggak dia? Dikumpulkan untuk apa? Pulis itu untuk apa? Harta itu digunakan untuk kesenangan keluarga. Setelah kita senang, berikan kepada orang yang enggak senang. Tambahi. Untuk apa? Senang kita di akhirat nanti. Harusnya seperti itu. Memang. Tapi kalau seumpama dia tidak menjalankan dunianya seperti fungsi seperti itu, berarti dia itu adalah seorang babu. Tau babu? Pelayan. Tau pelayan sih? Dia kerja jaga toko dari pagi sampai malam. Apakah itu yang dia dapatnya untuk dia? Enggak. Dia cuma dapat gajinya tok. Yang untuk dia, yang dia dapatkan untuk siapa? Untuk tuannya. Untuk jeragannya. Untuk yang menyewa dirinya, menyewa jasanya, ya kan? Dia cuma cari keduit aja. Siapa seperti itu? Pem dapat uang, dikumpulin. Sampean makannya setiap hari tempe, tahu. Kapan makan enak? Sementara, kalau nanti kalau sudah banyak, baru makan enak. Sudah banyak, stroke. Makan enak. Itu orang yang rugi. Di dunia gak dinikmati. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kam mitalibin walaysa bi naimin. Berapa banyak orang yang mencari dunia tapi tidak pernah menikmatinya. Berapa banyak orang yang mencari dunia tapi tidak menikmatinya. Padahal yang mencari dunia itu siapa? Dia cuma usaha tapi Allah yang memberikan. Untuk apa? Untuk dirinya, gunain. Fa'amma binikmati rabbika. Apa artinya hadis? Gunakan. Ini enggak kamu digunain. Jadi kamu punya uang, gunakan. Mau makan yang enak, sekarang alhamdulillah rezeki kita sudah tambah, makannya harus tambah. Karena rezekinya tambah, bajunya sudah harus ada peningkatan. Jangan seperti orang kaya sekarang ini, gak mau pakai baju bagus, kenapa? Nanti kelihatan kalau orang kaya. Kenapa takut kelihatan orang kaya? Takut banyak yang minta-minta. Dari saking, lihat bagaimana Zain al-Abidin. Kalau datang satu orang yang minta-minta pada dia, apa jawaban dia? Marhaban bihamili zadi yaumil qiyamah. Selamat datang dengan orang yang akan membawakan bekalku kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita itu sedekah, sebetulnya yang terjadi itu adalah pemindahan rekening dari rekening dunia ke rekening. Jadi apa yang kita gunakan untuk Allah Ta'ala, yang kita infakkan untuk Allah Ta'ala, itu sebenarnya disimpan di sisi Allah. Tapi yang ada itu bukan milik kita, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya adalah yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma malu illa ma akalta fa afnait aw labista fa afnait aw tasaddaqta fa afqait wa ma siwa dzalika fa dzahibun aw tarikuhu linnas. Berapa banyak orang bilang itu loh, rumahku itu yang catnya putih itu, ini loh sertifikatnya, itu tokoku, itu tanahku dan sebagainya. Apa kata dari Muhammad? Yang mana tuh tokomu? Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, yang kau pakai tuh sampai usang, atau yang kamu sedekahkan, dan itu simpan di sisi Allah Ta'ala. Selain daripada tiga hal itu apa? Fadzahibun, akan sirna. Dicuri orang, dikhianati orang, ditipu orang, dikorupsi orang, dicuri orang, atau apa? Autarikul lindas, atau akan ditinggalkan untuk orang. Jangan dikatakan di sini untuk keluarga, untuk sanak famili, untuk handai tolan, tidak, tapi untuk orang. Kenapa? Karena seperti zamannya sekarang ini. Jadi anak-anak sekarang ini, dari saking jauhnya daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, banyak orang kaya. Ketika meninggal, itu anaknya memang matanya itu berlinangan air mata, tapi dalam hatinya bergumam. Apa itu? Kira-kira berapa yang saya dapatkannya dari ayahku? Ini sudah zamannya sudah. Bahkan sekarang banyak anak yang melaknat ayahnya sendiri. Kenapa? Meninggal dunia gak meninggalkan harta. Dasar ayah gak tahu diri. Meninggalkan anak-anak yang banyak tapi gak meninggalkan harta. Itu. Kenapa demikian? Salahnya siapa? Salahnya bapaknya sendiri sama ibunya. Kalau bapaknya ibunya itu masukkan anaknya itu dalam pesantren ataupun di dalam pendidikan-pendidikan agama, tidak akan seperti itu. Tapi karena salah pendidikannya, jadilah seperti itu. Jadi yang patut disalahkan pertama kali adalah dirinya. Jangan salahkan anaknya dulu, salahkan dirinya. Karena setiap orang itu perkembangannya tergantung daripada apa yang dipandang, apa yang dibaca, dan apa yang dilihat, apa didengar. Apa yang dibaca dan apa yang didengar. Jadi kalau semua main didengar televisi, yang dia baca adalah koran, yang dia dengar itu adalah pendidikan-pendidikan yang formal saja tanpa diri dalam diri agama, bagaimana dia akan memperbina keimanannya? Jadi ingat-ingat terus, jangan jadi orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Jangan rugi di dunia, jangan jadi masalah, tapi untung di akhirat. Tapi kalau rugi dua-duanya, jangan. Nah, jadi nikmati, kalau ada harta kita nikmati. Jadi kalau mau beli baju yang bagus apa tidak? Ya dulu keuangannya. Jadi jangan sok seperti tadi. Siapa tadi? Orang fakir yang som. Mampunya beli baju 100 ribu. Pengen seperti ke tetangga itu yang kaya. Berapa dia bajunya? 1 juta setengah ya. Mampus. Mau dari mana duitnya? Sesuai, biarkan apa kadarnya. Allah Ta'ala berikan seperti ini. Anak bangga dengan pakaian yang seperti ini. Gitu loh. Yang penting itu orangnya itu merasa tidak butuh kepada orang lain. Itu yang kaya. Daripada kita itu mau berusaha menjadi orang. Kun anta tasdad. Nah, ingat itu. Jangan ingat lagunya. Terus. Gal. Wallazi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wayunfiqu fi syahwatihi al-mubah ahsanu halan minhu. Ah, ini katanya. Orang yang bersenang-senang dengan harta yang ada di tangannya dan dia menggunakan harta itu untuk melampiaskan syahwatnya, itu lebih baik daripada orang tadi. Karena orang tadi apa? Orang tadi itu untuk dirinya bakhil, untuk orang lain juga bakhil. Kalau ini masih mending digunakan hartanya gitu. Alhamdulillah, dia itu punya harta banyak, hartanya diberikan buat mobil bagus, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, silakan bagus, itu terserah dia, itu haknya dia kok. Enggak ada yang mau ngomongin dia, itu haknya dia. Kecuali kalau dia pakai hartanya masyarakat, seperti siapa? Para pejabat yang koruptor itu. Nah, ya jangan ditiru mereka itu salah itu, zalim. Tapi kalau kita cari sendiri, okay, kita sangat salut kepada Bupati Batang. Atau ada Bupati Kota Batang di apa di mana? Di Jawa Tengah ya. Nah, sebelum masuk Pekalongan ya. Itu Bupati Batang itu dia asalnya dari TNI. Sampai kemudian jadi pengusaha konveksi. Sampai terkenal, sampai kaya raya, punya beberapa mata pencarian, mata usaha gitu. Di Papua dan sebagainya. Sampai kemudian ketika pulang dia diusulkan untuk menjadi seorang bupati, langsung jadi. Nah, setelah jadi bupati, masya Allah dia bupati yang terbaik di Indonesia sekarang ini. Kenapa? Dia nggak mau mengambil fee dari proyek-proyek yang ada itu, nggak mau. Dan dia nggak mau ada satu orang pun yang mengatasnamakan bupati, siapapun mengatasnamakan bupati, keluarga bupati, anda calon bupati, kakak bupati dan sebagainya, jangan didengarkan, diumumkan di depan orang dan semuanya serba transparan. Nah, jadi sehingga dia mendapatkan suatu gelar terbaik. Bupati terbaik yang paling jauh daripada ketidaktransparanan. Nah, ketika dia sekarang sudah menjadi bupati, apa yang dia lakukan? Dia menyesal untuk menjadi bupati. Dia menyesal. Nah, kenapa? Biasanya hidup enak jadi nggak enak. Kenapa? Semua diatur. Kehidupannya itu semua diatur. Tadinya bebas, sekarang diatur. Dan dia itu bersumpah semoga anak keturunannya nggak ada yang menjadi bupati. Nah, ini. Pejabat yang baik itu kalau dia itu nggak mau jadi pejabat, itu pejabat yang baik. Tapi kalau dia itu maruf pejabat, ah itu nggak baik biasanya. Jadi dari awal sudah maruf, nanti kalau jadi pejabat begini, begini, begini. Nah, makanya alhamdulillah kita jauh dari itu. Kita doakan pejabat kita, karena tanpa pejabat nggak mungkin kita itu akan hidup aman, sejahtera, ya kan? Harus ada pejabat. Nah, semoga kita doakan semoga pejabat-pejabat kita itu meninggalnya dalam keadaan kena penyakit jantung, gitu loh. Kenapa? Kalau penyakit jantung nggak ada hisapnya nanti. Mati yang mendadak. Kalau mati mendadak gimana? Mati syahid kan enak kan? Sebagai apa? Sebagai sumbangsih kita karena mereka telah menyumbangsih jabatannya untuk mengayomi kita masyarakatnya. Paling tidak kita doakan supaya mereka itu mati syahid supaya tidak ada hisabnya. Kalau ada hisabnya mereka paling susah nanti di akhirat. Gitu. Nah, jadi karena bahasa tiap ada kemaksiatan di suatu kota di wilayahnya maka dia tanggung semua. Ya Umar bin Khattab pernah suatu waktu. Dia itu menangis kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ada dengar cerita satu orang yang naik kuda karena jalannya gak benar jatuh. Dia menangis dan dia takut kepada Allah Ta'ala. Nanti jatuhnya dia, terkilirnya kakinya kuda itu akan mendapat jawaban kepada dirinya. Kenapa? Dia telah membuat jalan yang tidak benar untuk masyarakatnya. Nah, coba lihat Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika ditanya pada waktu itu, apakah kau senang dengan jabatan ini? Apa beliau katakan? Andai kata saja Umar ketika dihisab itu dia termasuk orang yang sama kebaikannya dan hasalnya, sama sekali dia tidak merasa bahwasanya dia itu telah berbuat baik atau berbuat sesuatu dalam agamanya sama sekali. Sehingga dia mengatakan andai kata saja Umar bin Khattab ini termasuk yang sama kebaikan dan keburukannya. Sudah selamat seperti itu aja sudah alhamdulillah. Jadi dia enggak merasa dirinya berhak untuk mendapatkan keselamatan. Nah, itu orang-orang yang enggak mau menjabat tapi diperintahkan untuk menjabat, terpaksa menjabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika sudah secara aklamasi dipilih oleh seluruh sahabat, dibaiat oleh seluruh sahabat tanpa ada khilaf, maka setelah dia terima jabatan itu, dia langsung naik ke atas mimbar. Terima kasih wahai saudara-saudaraku yang telah memilih aku. Jabatan ini adalah sebuah jabatan yang merupakan sebuah amanah daripada Allah Ta'ala. Dan setelah saya terima jabatan ini, maka saya kembalikan lagi kepada kalian dan saya mengundurkan diri pada jabatan ini. Pernah dengar ada jabatan yang seperti itu? Tapi semuanya berteriak, tidak. Kami tidak mau, kami tetap memilih kamu sebagai seorang pejabat dan kami tidak mau menarik kembali apa yang telah kami baiat kepadamu. Nah, itu saya bukan sedih. Lalu dia mengatakan, kalau begitu bantulah aku. Kalau aku dalam keadaan benar, bantu aku. Tapi kalau aku dalam keadaan salah, tegur aku. Lalu kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Keesokan harinya dia pergi seperti biasanya, jualan konveksi di pasar. Akhirnya apa? Ditegur oleh Umar bin Khattab, beliau, "Bakar mau ke mana?" "Ah, mau ke pasar." "Ngapain ke pasar?" "Ah, mau jualan. Terus gimana keluarga aku makan kalau aku enggak jualan?" Nah, kata Syekh Umar, "Enggak usah, kamu punya urusan lebih penting daripada ini. Kamu urusi umat, sementara makanmu aku akan ambilkan daripada Baitul Mal." Tapi Syekh Umar sendiri yang menentukan, bukan dia sendiri yang menentukan. Tapi lihat bagaimana ketika dia mau meninggal dunia, dipanggil Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, catat. Selama aku menjabat menjadi seorang pejabat, berapa kali aku menerima gaji? Selama 2 tahun 6 bulan itu. Catat semuanya, kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Kemudian apa? Dia memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk mengembalikan satu kuali. Berikan kepada Umar, kasih tahu kepada Umar, ini adalah kuali yang aku ambil daripada Baitul Mal. Sekarang aku kembalikan lagi Baitul Mal. Sehingga begitu dia menerima yang semacam itu, apa kata Syekh Umar? Kali Abu Bakar, engkau telah membuat aku payah. Engkau telah membuat aku putus asa. Engkau telah membuat aku berat melangkah. Nah, itu Syekh Umar berkata dengan Syekh Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau menjadi seperti itu? Anak didiknya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang yang termulia di dalam umat ini. Hendaknya kita melihat kepada semacam itu. Kau enggak siap ya? Jangan. Nah, semoga kita termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah dunia. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Faslun. Faslun. Galal Hasan Basri. Man ahabbaka nahaka. Wa man abghadaka aghwaka. Ini adalah sebuah kaidah kata Imam Hasan Basri. Man ahabbaka, siapa yang mencintaimu maka pasti dia akan melarangmu. Dan barang siapa membencimu maka pasti dia akan menjerumuskanmu. Nah, ini adalah sebuah kaidah, ngerti enggak? Paham? Jadi bukan seperti keadaan zaman orang sekarang ini. Kalau orang berbuat baik dicegah. Kalau orang berbuat maksiat ditemani, paham, disemangati, dikatakan wah ini baru hebat dan sebagainya. Ini sekarang yang benar itu adalah kalau orang itu senang kepada kamu maka kamu dicegahnya, ketika kamu berbuat yang salah ditegurnya. Nah, tapi ketika kamu itu berbuat kebaikan maka dipujinya, didukungnya. Nah, itu orang yang baik. Nah, tapi ketika kamu itu berbuat kebaikan tidak didukung, berbuat keburukan malah didukung, ah itu namanya kamu bukan teman yang baik, bukan saudara yang baik, semacam itu. Nah, cuma masalahnya hawa nafsu itu yang ada di dalam diri manusia itu paling tidak suka dinasehati orang. Kenapa? Orang menasehati itu biasanya di atas, yang dinasehati di bawah. Sedangkan sifatnya orang itu pada awalnya kalau dia gak mujahadah itu sombong gitu. Kalau ditegur itu dia marah. Apalagi yang ditegur itu atasannya, gurunya dan sebagainya, dia langsung marah. Nah, kita harus bisa memanage hati kita ketika teguran itu datang dari siapapun, kita harus terima sebagaimana para sahabat Nabi menerima teguran dari siapapun juga. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau itu kan setiap malam beliau berkeliling untuk mencari tahu bagaimana keadaan rakyatnya, masyarakat yang berada di dalam wilayahnya. Itulah Syekh Umar bin Khattab. Beliau yang mengatakan setelah menjabat, aku ini sangat repot untuk menghadapi kehidupanku ini. Kalau aku tidur siang, berarti aku telah melantarkan hak masyarakatku. Tapi kalau aku tidur malam, berarti aku telah melantarkan hakku. Sehingga apa? Semenjak dia itu menjadi seorang khalifah, semenjak itu pula, maka dia tidak tidur kecuali karena ketiduran. Gak ada tidur sengaja, taruh di bantal. Ah ini, jam berapa? Jam 2. Oh, sekarang waktunya tidur. Gak sekarang. Kenapa? Malam dibuat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Siang digunakan untuk memutuskan dan mengurusi masyarakatnya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga suatu waktu ketika dia mencari-cari tahu, dia pergi ke salah satu kemah di gurun pasir sana. Dia pengembala kambing, perempuan. Akhirnya apa? Begitu sampai di sana, dia tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa kau tinggal di sini? Ya, itulah pekerjaanku. Aku sebagai seorang pengembala kambing. Bagaimana menurut kamu Umar bin Khattab? Aku tidak suka kepada dia. Kenapa? Sampai sekarang aku tidak pernah melakukan kebaikan dia. Nangis Sayyidina Umar. Ya Umar dikatakan tinggi apa? Dia tidak tahu itu Sayyidina Umar. Terus bagaimana caranya biar Sayyidina Umar itu diampuni dosanya? Kan kesian kalau dia itu kalau kamu tidak mengampuninya. Kesian nanti dia itu bertanggung jawab depan Allah Ta'ala. Bagaimana dia tahu orang kamu ada di sini? Bagaimana akan sampai kebaikannya kepadamu? Kamu ada di sini. Ya benar kamu orang tua yang harus diperhatikan, tapi kamu tinggalnya di gurun pasir, siapa yang tahu di sana? Apa jawaban beliau? Dia yang menjadi seorang khalifah yang wilayahku tempat aku berada itu juga termasuk wilayahnya, lalu dia itu tidak merasa tahu dan tidak tahu dengan keberadaanku. Sungguh zalim dia. Jadi kalau semua itu dikatakan kepada para pejabat sekarang, semua pejabat sudah zalim semua berarti. Coba lihat. Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh Umar? Kalau begitu aku kesian kepada dia. Bagaimana supaya kamu itu memaafkan dia? Maukah kamu memaafkan dia kalau kamu kasih uang 10 dinar? Dia bilang, kalau baik, aku akan maafkan dia. Kalau begitu, ayo bikin sebuah apa? Sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian bahwasanya Umar telah membeli kezalimannya terhadap wanita ini dengan harga 10 dinar. Saksinya Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu dia berkata, dia tak tahu kaitan Sayyidina Umar. Ketika dia melihat apa ditulis oleh Sayyidina Umar Fattah, maka dia kaget. Dan ternyata yang berbicara yang dikata-katai tadi itu adalah di depannya dia, Sayyidina Umar Fattah. Lalu dia katakan kepada Ali, gini Ali, nanti kalau aku meninggal, kertas ini letakkan di dalam jenazahku, di dalam kafanku. Aku berharap pada Allah Ta'ala dengan ini, semoga aku termasuk yang selamat nanti di depan Allah Ta'ala. Inilah. Ditegur sama masyarakatnya, tapi dia terima. Coba sekarang, udah dasar wanita tua, sudah pikun, sudah ini. Malah dikata-kata ini, ya gitu. Kita lihat kan, beberapa waktu yang lalu. Ada seorang pejabat yang memerintahkan, Satpol PP itu. Untuk apa? Untuk menangkapi gepeng-gepeng itu. Tau gepeng? Bukan orang yang gepeng. Gepeng yang minta-minta di jalanan itu. Ditangkepin, masuk ke truk, dibawa kemana? Pergi ke dalam hutan. Sampai ke hutan, jauh dari kota, diturunkan semuanya. Dari kasih uang, kasih makan, siapa ditinggal begitu aja. Coba lihat kezalimannya itu sekarang. Bengisnya orang sekarang. Kalau saya sebutkan kabupaten mana, kalau saya sebutkan. Coba lihat ini pejabat sekarang seperti itu. Ya semoga alhamdulillah di Masuran masih pejabatnya bagus. Masih nyantri, dekat sama ulama. Gitu. Nah, itu kan selamat. Baru ketemu ulama selamat, yang penting jangan sampai ulamanya yang terperangkap gitu. Paham? Nah, jadi harusnya apa? Pejabatnya itu harus mendengarkan perkataan ulama, karena Imam Ghazali mengatakan kalau sudah ulama datang ke rumahnya para pejabat, ah berarti dia itu pencuri agama gitu. Paham? Harusnya apa? Pejabat datang kepada ulama, minta nasihatnya para ulama, datang ke majelisnya para ulama. Sebagaimana apa? Sebagaimana terjadi pada Sayyidina Malik, Imam Malik. Salah satu daripada imam yang empat itu. Jadi katakan Imam Darul Hijrah. Kenapa dikatakan Imam Darul Hijrah? Karena ada suatu kejadian yang pada waktu itu semua ulama itu angkat tangan. Dan yang memberikan solusi itu adalah Sayyidina Imam Malik. Apa yang terjadi? Ah, itulah. Kita harus mengambil pelajaran. Kalau Allah mau mengangkat seorang, gampang saja. Pasti ada sebabnya nanti. Gak usah kita cari. Gak usah dipromosikan. Gak usah masuk koran. Atau sampai kita itu masuk iklan di TV biar kita terkenal. Gak usah. Kalau Allah mau berkehendak, dia terkenal. Dia mulia. mulia, dia bangkrut-bangkrut, dia kaya-kaya. Jadi semuanya di tangan Allah. Ini subhanallah, ada sebuah kejadian yang aneh. Apa itu? Ketika ada seorang jenazah meninggal dunia, dimandikan, ketika tangan pemandi itu menyentuh kemaluannya si perempuan, nempel, gak bisa diangkat. Coba, ini kejadian sungguhan di Madinah Al-Munawwarah zamannya Imam Malik. Akhirnya apa? Bingung. Gak bisa, tadi gak bisa. Nempel. Akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, potong tangannya untuk menghormati yang mayit. Karena apa? Menghormati yang meninggal itu lebih utama daripada yang hidup. Ada pula yang mengatakan, enggak, diambil dagingnya yang mati itu. Untuk memuliakan yang hidup. Karena orang hidup itu lebih mulia daripada yang mati. Berbeda pendapat dari ulama. Akhirnya, Imam Malik kemudian datang kepada si pemandi itu. Wahai yang memandikan mayit, apa yang kamu lakukan? Dan apa yang terlintas sama hati kamu ketika kamu itu mencuci kemaluannya? Maka dia katakan, ya Imam Malik, waktu aku memandikan dia ketika tanganku mencuci kemaluannya, di dalam hatiku itu terlintas berapa banyak kemaluan ini telah bermaksiat kepada Allah SWT. Maka apa kata Imam Malik? Lakat bahattahu, lakat ibtabtahu, lakat gazaftihi. Kamu itu berarti telah menggazaf dia. Akhirnya apa? Ambil pecutan. Perintahkan dari pecut sebanyak 80 kali pecutan. Begitu 80 kali pecutan, dipecut dia, subhanallah terlepas sendiri. Mulai saat itu dia terkenal. Sampai dijuluki dengan Imam Daril Hujra. La yufta wa malikun fil Madinah. Tidak ada fatwa. Selama Malik di Madinah, tidak ada fatwa. Sampai dikatakan demikian. Nah, paham? Jadi Imam Malik ini, bicara apa tadi kau itu? Imam Malik, kenapa Imam Malik? Bicara apa tadi? Hah? Apa? Pejabat. Ah, pejabat ya. Kesian pejabat ya. Untung kalau sekarang bukan siang hari ya. Jadi enggak batal dosa, enggak batal puasa kita. Tapi kan pejabat, kita enggak sebutkan orangnya ya. Pernah Imam Harun Ar-Rasyid datang. Harun Ar-Rasyid datang ke Madinah. Lalu Imam Raja Harun Ar-Rasyid itu kan senang kepada ulama. Ulama setiap datang ke kota dia tanya, siapa ulama di sini yang paling terkenal paling ini, dipanggil kasih hadiah gitu. Akhirnya apa? Begitu Imam Raja Harun Rasid datang, kemudian dia mengutus perintah kepada Imam Malik untuk datang kepadanya di istana. Apa kata Imam Malik? Katakan kepada dia, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia datang. Kalau kamu ada perlu sama ulama, datang. Bukan ulama yang datang kepada kamu. Coba lihat. Akhirnya apa? Nah, akhirnya sudah. Si raja ngalah. Imam Malik kapan buka pengajian di Masjid Nabawi? Oh, jam sekian. Sudah aku datang nanti. Akhirnya apa? Dia duduk. Duduk di atas minasanya seperti ini. Duduk di kursinya ini. Kemudian datang raja. Terakhir datang raja. Sementara bawahan itu nyiapkan kursi. Kebesarannya di Masjid Rasulullah SAW. Ketika melihat raja itu datang, maka Imam Malik mengatakan, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah." Nabi sallallahu telah berkata, barang siapa yang sombong, maka akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Yang tawadhu' akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa kata Rasulullah itu begitu? Kursinya lepas kebiak duduk sama mereka. Itu loh pejabat yang Masya Allah. Lihat ulama yang Masya Allah, dia tak takut. Enggak takut diapa-apakan oleh pejabat. Karena pejabatnya juga orang soleh. Hanya duduk bersama yang lainnya di dalam majelis. Harusnya seperti itu. Bukan pejabatnya yang datang, ulama yang datang. Tapi kalau ada ulama yang datang, jangan sutun. Kenapa? Karena barangkali ini termasuk ulama yang mengimbangi. Karena barangkali karena kesibukannya pejabat, sampai enggak ada kesempatan untuk datang ke ulama. Ulamanya datang kepada dia. Jadi enak kalau kita seperti itu, kan enak. Ulama datang kepada pejabat, oh berarti itu pencuri agama. Jangan gitu. Kita jadi keselamatan. Jadi semoga kita semua termasuk yang selamat di dunia sampai di akhirat. Pejabatnya, orang kayanya, masyarakatnya, semuanya selamat kaum muslimin. Semoga mereka semuanya meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadzihi niyyatun salihah wa la manasallu al-Fatihah.